Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita telah sampai pada ayat 160 dari surat An-Nisa. Suatu hal yang menarik Ustaz Fajrul, bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Iya, jelas itu. Dan ini adalah inti permasalahan agama. Terkadang kita menemukan kok yang begini yang diceritakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada perasaan di dalam jiwa para pendengar saat ini, kok nggak kajian sholat yang dibahas, kok tentang orang Nasrani, orang Yahudi, ahli kitab, kok bukan sholat yang dipelajari? Bagaimana menurut Ustaz Fajrul melihat Al-Quran yang diturunkan Allah dan itu adalah petunjuk bagi kita, sementara isinya tentang Yahudi dan Nasrani? Begini Ustaz, semuanya itu jangan kita terlihat dari apa yang dikatakan Allah itu. Sebetulnya ketika Allah menyebutkan Yahudi, Nasrani, setelah itu diterangkan notabene-nya, apa sikap dan perilaku mereka begitu. Jadi inti dari situlah yang perlu kita ambil, apa yang tidak disukai dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pelajaran berharga. Ada pelajaran berharga. Iya. Jadi kalau kita terfokus dengan sebuah nama saja, enggak bisa. Artinya seperti kita lihat seperti minalladzina hadu. Hadu di sini artinya adalah kezaliman orang-orang Yahudi. Iya. Apa itu kira-kira kezaliman mereka? Haramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum. Iya. Uhillat lahum. Uhillat ini kan dihalalkan. Ya. Tapi Allah haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Heeh. Wa bisaddihim an sabilillahi katsir, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menariknya ayat 160 dari surah An-Nisa ini kalau kita baca lebih lengkapnya, Safajrul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabizulmim minallazina hadu haramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihin an sabilillahi katsira. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka makanan-makanan yang baik-baik yang dulunya dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah. Ini memang konteksnya Yahudi. Ada ahli kitab, ada Yahudi. Apa beda ahli kitab dengan Yahudi ini Ustaz Fajrul? Kalau ahlul kitab, mereka yang memang tahu tentang kitab-kitab tersebut gitu. Kalau Yahudi ini kan kaumnya, bukan gitu Ustaz? Ada nama lain kira-kira? Iya, jadi ahli kitab ini semua penganut agama yang memiliki kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Seperti kita menemukan pengikut Nabi Ibrahim. Kalau misalnya masih ada. Ada Alkitabnya. Pengikut Nabi Daud yang ada kitabnya. Pengikut Nabi Musa yang ada Tauratnya, pengikut Nabi Isa yang ada Injilnya, itu disebut dengan ahli kitab. Tetapi akhirnya karena ajaran Nabi Muhammad SAW dekat dengan Nabi Isa dan Nabi Musa, maka ahli kitab itu lebih terkait erat dengan cerita kaum Nabi Musa dan Nabi Isa, yaitu penganut Injil dan Taurat tadi. Sementara Yahudi yaitu adalah agama yang dianut oleh pengikut Nabi Musa alaihissalam. Jadi ketika kita melihat awal beberapa hari yang lalu Allah menceritakan la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Sebagai umat Islam, keimanan pada rasul itu absolut, mutlak, satu kesatuan. Bagaimana Allah menceritakan tentang sosok Nabi Muhammad, kemudian pengalaman yang terjadi pada sisi Nabi Muhammad, kemudian dikompare, dibandingkan dengan peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi Musa dan dibanding dengan peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi Isa, kemudian di sini kita menemukan bagaimana akhir perjalanan umat Yahudi. Apa akhir perjalanan itu? haramna 'alaihim thayyibat. Allah mengharamkan yang thayyib. Padahal di situ halalan thayyibah sebelumnya. Kenapa disinggung masalah makanan di sini, Ustaz? Karena memang orang Yahudi itu orientasinya cuma perut sejengkal. Oh gitu. Hidup ini untuk makan. Yeah. Umat Islam terbalik. Makan ini untuk hidup dan beribadah. Yeah. Orientasi dunia ini kalau untuk perut sejengkal, maka untuk perut aja, sangat, Ustaz. Sangat sangat sempitlah dunia ini. Iya. Yeah. Di satu hal lain juga. Rasulullah bersabda tentang masalah perut ini, gitu-gitu, kira-kira begitulah pasalnya. Nahnu qaumun la na'kul hatta najub wa idza akalna la nashba. Iya. Artinya kita ini seorang kaum atau seorang umat, kata Rasulullah, tidak akan makan kecuali kita merasakan lapar. Iya. Dan apabila kita makan, kita tidak akan pernah merasakan kekenyangan. Iya. Jadi jangan sampai kekenyangan gitu. Berhenti sebelum lapar. Sebelum kenyang, berhenti sebelum kenyang, begitu. Makanya kita menemukan di beberapa bulan yang lalu ada namanya bulan Ramadan, puasa. Yeah. Supaya orientasi manusia, orientasi umat Islam ini jangan perut saja. Yeah. Sangat nista kalau misalnya hidup ini hanya untuk perut. Yeah. Dan itu sangat salah ketika orang Islam ngapain cari makan. Cari makan kok susah kali. Yeah. Nah, seharusnya keluar ngapain? Mau berdakwah. Nah, keluar mau ngapain? Mau memakmurkan bumi. Kalau cari makan lah tujuannya. Nasi sebungkus sudah selesai untuk kerja. Nah, maka di sini haramna 'alaihim thayyibatin uhilat lahum, karena orientasi Yahudi itu cuma perut. Maka ketika itu dia cegah, sedih sekali Ustaz Fajrul. Kebalikan umat Islam. Diharamkan makan di siang Ramadan, tidak ada sedih. Karena dia tahu bahwa tujuan hidup bukan untuk makan. Dan kita kalau kembali kepada ayat ini, Ustaz, di sini pertama disebutkan fabizulm, al-zulm, kezaliman. Setelah itu dengan at-tayyibat, masalah makanan-makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira apa kaitannya antara kezaliman dengan at-tayyibat di sini? Iya, biasanya orang yang memang sebenarnya ayat ini terkait untuk Yahudi. Iya. Yeah. Kezaliman itu menyebabkan mereka itu diharamkan. Diharamkan Allah, memang secara otomatis ini tidak boleh kalian makan. Karena apa? Karena kalian telah melakukan kezaliman. Yeah. Tujuannya apa? Untuk mendidik. Yeah. Sama seperti anak kita tak bisa dilarang. Yeah. Udah. Kesukaan dia kita cegah. Yeah. Apa sukanya? Makan bonbon. Kita bilang gak boleh lagi makan bonbon. Tak ayah belikan makan bonbon. Apakah bonbon itu haram? Iya. Yeah, yeah. Tidak, misalnya permen kan tidak haram. Tetapi kenapa kok ayah larang? Supaya dia terdidik, supaya dia dapat melakukan hal-hal yang baik. Ini juga Yahudi begitu juga. Apakah makanan halal itu menjadi haram? Tidak, tapi karena apa? Allah ingin mengharamkannya dalam bentuk pendidikan, supaya berubah sikapnya. Iya. Kenapa kok makanan? Kayak gitulah, kayak kita anak-anak dilarang untuk makan permen. Begitulah orientasinya yang selalu duniawi. Dan kira-kira, Ustaz, apakah yang diharamkan Allah ini semuanya atau sedikit di sini? Sedikit saja sebenarnya. Sebenarnya di situ disebutkan kullu ta'amika nahillan li bani Israil. Israil illa ma harramahu ala nafsi. Semuanya sebenarnya haram, halal. Halal. Kullu ta'amika nahillan, halal. Ala bani Israil. Kecuali yang diharamkannya untuk dirinya. Nabi Ya'qub alaihissalam ada mengharamkan beberapa, tapi sebenarnya itu halal. Berarti hikmahnya dari ayat ini, Ustaz, bahwasanya rahmat Allah itu lebih luas gitu. Iya, benar sekali. Artinya jangan ragu-ragu kita gitu. Sebetulnya sedikit yang diapakan, diharamkan itu disebabkan oleh persikap dan perilaku mereka, kan begitu. Iya, jadi memang ada haram karena sebagai pendidikan. Iya. Ada haram karena memang Allah ingin mengharamkannya. Iya. Seperti kenapa kok kita tidak boleh memakan daging babi, Ustaz Fajrul? Iya, betul. Masalahnya karena Allah suka mengharamkannya, mau kayak mana lagi? Iya. Kalau ditemukan rupanya dalam daging babi itu banyak banyak gizi misalnya. Iya. Kalau misalnya Ustaz Fajrul kurus, saat ini makanlah babi biar gemuk misalnya. Iya. Tetap saja kita tidak memakan karena apa? Karena Allah telah mengharamkannya. Walaupun kita menemukan di sana banyak gizi yang bisa menggemukkan. Tapi yang diharamkan oleh Allah itu bukan zatnya saja, Ustaz. Maksudnya bendanya itu, tapi sikap kita juga seperti memotong ayam, kambing. Kalau tidak membaca bismillah, maka pekerjaan kita itu tidak sah. Maka yang disembelih itu adalah bau bangkai, kan gitu. Bangkai istilahnya. Makanya yang diharamkan secara maknawi dengan yang diharamkan secara apa ini, apa yang diharamkan oleh Allah itu, maka kita harus melihat hikmah dari itu semuanya. Iya. Gitu. Artinya begini, Ustaz. Salah satunya sebetulnya ini intinya ini untuk menjaga hati kita, Ustaz. Iya. Menjaga hati supaya tetap bersih. Begitu. Kenapa diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti babi, cara penyembelihan, cara melihatnya itu karena Allah ingin menginginkan kita itu sehat gitu, Ustaz. Iya. Satu lagi, ada memang zatnya. Iya. Ada memang caranya. Iya. Ada juga secara maknawi. Iya. Secara maknawi itu maksudnya gimana? Makan harta anak yatim, mencuri, merampas, merampok, korupsi, itu sebenarnya barangnya halal, tapi sebenarnya cara memperolehnya itu haram. Ini juga disebutkan kezaliman menyebabkan kita dilarang untuk memakan yang halal. Misalnya apa? Yang kita minum ini kan halal, air putih, tetapi karena dicara dengan cara mencuri, yang air minum yang halal tadi menjadi haram. Diharamkan Allah karena apa? Karena cara memperolehnya tidak sah. Nah, maka jangan hanya terfokus saya tidak akan mau makan babi. Tetapi saya sangat doyan makan uang korupsi. Padahal sebenarnya samanya itu diharamkan Allah. Tetapi yang pertama kita begitu alergi, yang kedua terkadang kita begitu doyan. Nah, ini merupakan apa? Pembelajaran bagi umat Islam. Bangsa Indonesia yang mayoritas muslim ini mungkin bisa teratasi apabila kita bisa memaknai bahwa kezaliman itu akan menyebabkan kehalalan menjadi haram. Iya. Atau kebalikannya, Ustaz. Karena kita tidak memelihara dan tidak dapat menjaga makanan yang halal itu, maka menjadi haram. Itu nanti pengaruhnya, Ustaz, itu susah sekali hati kita itu bersih begitu. Iya, benar sekali. Makanya orang yang selalu berkecimpung, berhubungan dengan makanan yang tidak diridai oleh Allah, maka itu akan mendapatkan dirinya itu di stempel pada perbuatan yang zalim. Iya, jadi jadi kira-kira, kira-kira makanan, masalah makanan begini, Ustaz. Walaupun dia itu sayur, tapi kalau non-muslim yang memasak, kan kira-kira gitu, maka kita akan lihat kualinya dulu. Masak apa aja tempat kualinya itu. Jadi begini, Ustadz, saya melihat makanan yang di dalam ayat ini sangat jelas bahwa Allah mengharamkan yang haram dan menghalalkan yang halal. Jadi bagaimana kita melihat di sini hukum tentang orang-orang yang melihat di rumah seorang ahli kitab misalnya ada makanan dan ada memasaknya begitu. Jadi bagaimana hukumnya sebaiknya bila kita undangan atau makan di tempat mereka? Jadi yang jelasnya bahwa dalam ayat ini juga sebagai perhatian bagi kita agar lebih selektif. Misalnya kalau kita undangan, ya tentunya ditanyakan apakah ini makanan yang halal bagi seorang muslim atau tidak. Nah, kalau kita melihat juga pada pesta-pesta yang dilakukan oleh sebagian kawan-kawan kita atau saudara kita dari Nasrani, mereka telah menyediakan makanan yang halal dalam artian yang memasaknya, yang mengkateringnya adalah orang-orang Islam, muslim ya. Juga. Iya. Iya. Jadi begitu, Ustaz. Iya, jadi para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 160 ini sungguh suatu hal yang perlu kita renungkan. Jangan sampai kita melakukan kezaliman, karena itu akan berdampak negatif bagi kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya juga yang halal, yang thayyib itu bukan saja dari wujud fisiknya, yaitu makanan yang halal, tetapi juga cara memperolehnya juga yang akan kita bahas besok pada ayat 161. Saya Jenal Arifin bersama Ustadz Hanafi dan Ustadz Fajrul Haq mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.